Bisa-bisanya ya, kamu jalan sama cowok lain. Itu cuma rekan kerja aku doang, Bob. Aku bisa jelasin. Alah, gak usah banyak alasan deh, dasar cewek brengsek. Okta tuh, ngapain tuh dia di sini ya? Okta di sini ngapain malam-malam? Kamu kenapa? Bobby kemana emang? Ajarkanku arti cinta, kau berikan aku bahagia. Tapi semua itu hanyalah sementara, yang ku rasa kini hanya luka. Hadir kekasih lamamu, aku rasa kau mengacuhkanku. Perlahan sikapmu tak mempedulikanku, dan akhirnya kau meninggalkanku. Sakit hatiku, sirna harapanku. Engkau pergi meninggalkanku. Perih, sungguh perih rasa di hati. Rasa di hatiku karenamu. Sulit bagiku melupakanmu, karena aku tulus mencintaimu. Tega kau meninggalkanku. Sakit hatiku, sirna harapanku. Engkau pergi meninggalkanku. Perih, sungguh perih rasa di hati. Karenamu, wow. lainmu. Tega, sungguh tega, kau meninggalkanku hanya demi dia. Sakit hatiku, sirna harapanku. Engkau pergi meninggalkanku. Perih, sungguh perih rasa di hatiku. Kau meninggalkanku hanya